terminologi Yunani yang kedua, kita diajak berkenalan dengan cinta storge, yang menjadi warisan yang tak pernah kita cari. Ada dalam kehidupan karena pertalian darah, kakak dan adik, orang tua dan anak. Ikatan darah, ikatan emosi membuat ada rasa cinta di sana. Cinta storge mengikat kita pada sebuah kewajiban, saling melindungi, saling menjaga, saling melengkapi, bangun bersama, kuat bersama, susah bersama. Tapi cinta storge pun bisa jadi masalah kalau tak dewasa menjalaninya. Tak heran kalau orang bersaudara bisa patah arang dalam hubungannya. Ayah bisa digugat anaknya, ibu menangis karenanya, anak bisa durhaka. Tapi tak sedikit orang tua abai pada tanggung jawabnya. Namun dalam situasi itu, tetap saja hubungan darah tak terbantah, sehingga cinta storge bisa menjadi cinta yang mengharu biru rasa. Benci padanya, tapi dia ayah atau ibu. Tak suka, ingin menghabisinya, tapi dia anak sendiri, tak mungkin melakukannya. Ah, cinta storge, cinta yang datang tanpa diminta, menjadi warisan menempel ketika kita datang ke dunia. Karena itulah cinta storge perlu diasah dengan jeli supaya tak salah. Tapi yang pasti, cinta storge lebih tinggi dari cinta eros. Awas, jangan salah menempatkan. Bersama saya, Bigman Sirait.